Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah an-naw'u tsani, macam yang kedua dari permasalahan at-tashabuh fil Qur'an, macam-macam tashabuh dalam Al-Qur'an. Setelah kita belajar macam yang pertama yang beliau jelaskan, yaitu hakiki tashabuh, al-hakiki tashabuh yang hakikat, yang maknanya tidak diketahui oleh manusia, hakikat maknanya tidak diketahui oleh manusia, seperti hakikat sifat-sifat Allah, kaifiyah sifat-sifat Allah Azza wa Jal, seperti apa-apa yang akan terjadi nanti di yaumul akhir, nikmat di jannah. Gambarannya, hakikatnya tidak sampai terjangkau oleh manusia. Ini disebut at-tashabuh, kesamaran yang hakikat, yang mana manusia tidak sampai menjangkau kepada perkara tersebut, hakikat dari perkara tersebut. Adapun jenis kedua, maka beliau mengatakan an-naw'u tsani, jenis kedua dari jenis tashabuh fil Qur'an adalah nisbi. Tashabuh yang nisbi juga diistilahkan oleh para ulama dengan at-tashabuh al-idhafi. Tashabuh al-idhafi. Wa huwa, apa itu tashabuh an-nisbi? Wahuwa, yaitu ma yakunu mushtabihan ala ba'din nasi duna ba'din, apa yang tersamar bagi sebagian manusia, duna ba'din, bukan sebagian lainnya. Jadi kesamaran ini yang nisbi itu tidak tersamar bagi seluruh manusia, tetapi hanya tersamar bagi sebagian manusia saja, dan sebagiannya jelas mereka tahu maknanya dan tidak tersamarkan bagi mereka, tetapi bagi sebagian manusia maknanya samar dan mutasyabih. Fayakunu ma'luman lirrasikhina fil ilmi, sehingga perkara tersebut menjadi jelas, menjadi perkara yang maklum, bukan perkara yang mutasyabih. Bagi siapa? Lirrasikhina fil ilm, bagi orang-orang yang rasikh ilmunya, bagi orang-orang yang rasikh ilmunya. Mereka mengetahui bahwa ayat ini maknanya demikian, yang dimaksud dari ayat itu adalah maknanya seperti ini dan seperti itu. Siapa yang mengetahui? Yaitu orang-orang yang rasikh, yang dalam, yang kokoh ilmunya. Mereka mengetahui dengan cara at-tadabbur, mereka mengetahuinya dengan cara menelaah, dan dengan cara mengembalikan nas-nas yang mutasyabih, mereka kembalikan kepada nas-nas yang muhkam, kepada ayat-ayat yang muhkam. Ini binisbah lirrasikhin, ini terkait ar-rasikhun fil ilm, orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Ketika mereka mendapati ayat-ayat yang mungkin bagi sebagian orang maknanya tersamar, tetapi mereka, bagi mereka tidak tersamarkan, disebabkan mereka memiliki ilmu, dan disebabkan mereka, insyaallah, dan disebabkan mereka mengembalikan ayat tersebut dan menggabungkannya kepada ayat-ayat yang muhkam sehingga menjadi jelas, tidak ada yang tersamarkan bagi mereka. Adapun selain orang-orang yang rasikh ilmunya, orang-orang yang kurang dalam ilmu, maka yang wajib bagi mereka adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Maka tariqah, prinsip cara ahlul iman, orang yang beriman, ahlul sunnah wal jamaah, ketika dia menghadapi ayat-ayat yang tersamarkan maknanya bagi dia, yang wajib bagi dia adalah yang pertama untuk mengimaninya secara mujmal, secara global. Dia harus beriman terhadap ayat tersebut, terhadap sesuatu yang mungkin dia kurang paham maknanya, dia harus mengimaninya. Baru setelah itu dia mempelajarinya, bertanya kepada para ulama, mengkaji lagi makna dari ayat yang dia kurang paham tersebut maknanya, baru setelah itu dia tahu dan tidak tersamarkan lagi bagi dia makna ayat ini, ayat yang zahirnya tasyabuh. Inilah caranya ahlul iman. Adapun ahlul bidah, adapun cara ahlul bidah ketika mereka menghadapi ayat-ayat yang terdapat at-tasyabuh yang mereka tidak faham, maka mereka, pertama kali mereka yang mereka lakukan adalah mereka mendustakannya, tidak menerima ayat tersebut dan tidak mempercayainya, bahkan mereka mengabaikan ayat ini dan meninggalkannya. Mereka meninggalkan nas-nas yang mustabihah menurut mereka. Adapun orang yang beriman, ahlu sunnah wal jamaah, maka di saat mereka menghadapi ayat-ayat yang mutasyabih, maka pertama kali yang wajib bagi mereka adalah mengimaninya secara global, kemudian mempelajari maknanya dan bertanya kepada ahlul ilm, dan tidak menolaknya, dan tidak mendustakannya, sebagaimana ahlul bid'ah. Wahuwa ma yakunu mustabihan ala ba'din nasi duna ba'din. An-nisbi, tashabuh an-nisbi, yaitu ya apa yang tersamarkan bagi sebagian manusia bukan sebagian lainnya. Fa yakunu ma'luman lirrasikhina fil ilm, sehingga perkara tersebut ma'lum, menjadi jelas bagi orang-orang yang rasikh ilmunya. Duna ghairihim, bukan selain mereka. Wa hadzan naw'u, jenis ini, yus'alu an istikshafihi wa bayanihi. Wa hadzan naw' yus'alu an istikshafihi wa bayanihi. Jenis ini boleh untuk ditanyakan tentangnya dan diperjelas maksud dari ayat tersebut. Kenapa boleh seorang bertanya tentang ayat-ayat yang seperti ini? Liimkanil wusuli ilaih, dikarenakan ayat-ayat tersebut masih mampu dijangkau oleh akal manusia, mampu dijangkau oleh manusia, sehingga boleh kita menanyakannya. Berbeda jika perkara tersebut tidak bisa dijangkau oleh manusia, tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, seperti sifat-sifat Allah, kaifiyah sifat-sifat Allah, maka tidak boleh kita mempertanyakannya bagaimana dan bagaimana, karena tidak akan mungkin bisa terjangkau oleh akal manusia. Tetapi at-tasyabuh yang jenis kedua ini boleh ditanyakan kepada orang lain, kepada orang yang berilmu, untuk memperjelas tentangnya, dikarenakan apa? Masih bisa dijangkau oleh akal manusia. Idza yujadu fil Qur'ani syai'un la yatabayyanu ma'nahu li ahadin minan nas. Dikarenakan tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang tidak diketahui maknanya oleh seorang pun dari manusia. Jadi kata beliau, tidak ada dalam Al-Qur'an ini sesuatu yang tidak diketahui maknanya oleh seorang pun. Maksudnya dalam perkara-perkara yang mampu dijangkau oleh manusia. Ini maksudnya dalam perkara-perkara yang masih mampu dijangkau oleh manusia dan mampu dipahami oleh manusia. Karena di sana ada beberapa makna-makna ayat Al-Quran yang maknanya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Seperti nas-nas, kaifiyah, sifat, bagaimana sifat Allah Azza wa Jal, tentunya tidak ada yang mengetahui hakikat makna dari sifat Allah Azza wa Jal. Kaifiyahnya itu, gambaran dengan pastinya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jal. Tapi selain itu, maka asalnya bisa dipahami oleh manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman, hadza bayanul linnas wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah bayan, penjelasan bagi manusia, wahudan, sebagai petunjuk, wa mau'idah, sebagai mau'idah, nasihat, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa nazzalna alaika al-kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu al-kitab, al-Quran, tibyanan, untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa qala, dan juga Allah berfirman, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna 'alaina bayanah. Apabila kami membacakannya kepada kamu, maka ikutilah, fattabi' qur'anah, maka ikutilah bacaan tersebut. Thumma inna 'alaina bayanah, kemudian sesungguhnya kamilah tanggungan kamilah bayanahu, penjelasannya. Tanggungan kamilah yang menjelaskannya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Al-Quran diturunkan itu untuk menjelaskan maknanya kepada manusia dan dipahami oleh manusia. Maka tidak mungkin Al-Quran diturunkan dalam keadaan ada sebagian orang tidak mampu untuk memahaminya. Atau tidak bisa dipahami, satu ayat tidak bisa dipahami maknanya, tidak. Bahkan semua ayat Al-Quran bisa dipahami maknanya. Kecuali pada makna-makna yang hakikatnya itu tidak mungkin tercapai oleh akal manusia seperti sifat-sifat Allah, maka ini tidak mungkin dipahami gambarannya oleh manusia. Tetapi asalnya selain itu masih memungkinkan dijangkau, maka masih bisa dipahami oleh manusia. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian tanggungan kamilah yang menjelaskannya. Waqala, dan juga Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian burhan, petunjuk dari Rabb kalian, yakni Al-Qur'an. Wa anzalna ilaikum nuran mubina, kami turunkan kepada kalian nur, cahaya yang jelas. Yakni Al-Qur'an. Cahaya yang jelas. Maka ayat-ayat yang beliau sebutkan di sini semua itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an, Kitabullah, ini datang, diturunkan kepada kita untuk menjelaskan segala sesuatu yang kita butuhkan. Menjelaskan petunjuk, menjelaskan jalan yang baik, menjelaskan akidah yang lurus, akhlak yang terpuji, dan seterusnya dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Maka kata beliau, tidak mungkin ada ayat yang tidak bisa dipahami maknanya oleh manusia. Dikarenakan Allah sengaja menurunkan ayat Al-Quran ini, tujuannya untuk memperjelas, untuk menjelaskan agama mereka, menjelaskan al-haq dari yang batil, dan seterusnya. Wa anzalna ilaikum nuran mubinan, kami turunkan kepada kalian nur, cahaya yang jelas, yang terang. Qala wa amthilatu hadha an-naw'i kathiratun, contoh dari macam tasyabuh ini banyak, yakni tasyabuh yang kedua, tasyabuh an-nisbi, tasyabuh yang nisbi, contohnya banyak. Assalamualaikum. Kemudian beliau di sini akan menjelaskan, menyebutkan beberapa contoh ayat-ayat yang tasyabuh nisbiyah, yang tasyabuhnya itu nisbi. Maksudnya tasyabuh nisbi, tersamar bagi sebagian orang, dan tidak pada semua orang. Jadi sebagian ada yang tahu, dan sebagian ada yang tersamarkan baginya. Di antara ayat-ayat yang tasyabuh nisbi itu, firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamithlihi syai'un. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada suatu apapun yang menyerupai Allah Azza wa Jal, dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini, laisa kamithlihi syai', ayat ini haitsu ishtabaha 'ala ahli at-ta'til. Ayat ini menjadi samar, tersamarkan bagi ahli at-ta'til. Bagi ahli at-ta'til. Ahli at-ta'til yaitu orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Al-Mu'attilah, orang yang menafikan, menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jal, tidak menetapkan sifat Allah, itu disebut Al-Mu'attilah. Ahlul Ta'til, mereka tersamarkan dengan ayat ini, fafahimu, sehingga mereka memahami dari ayat ini, intifa'us sifat ya'anillahi ta'ala. Penafian tidak adanya sifat Allah Azza wa Jal. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat. Berdasarkan ayat ini mereka memahami bahwa Allah tidak memiliki sifat. Kenapa? Karena mereka mengira wadda'u anna thubutaha yastalzimul mumathalah. Karena mereka mengira bahwa menetapkan sifat itu mengharuskan adanya penyerupaan. Jadi al-mu'attilah, para penafi sifat-sifat Allah, mereka mengambil ayat ini sebagai dalil. Laisa kamitslihi syai', tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Maka Allah tidak punya sifat. Kenapa? Karena jika kita menetapkan sifat pada Allah, berarti hakikatnya kita telah mempermisalkan Allah dengan manusia, dengan makhluknya. Mereka tidak mau menetapkan Allah memiliki tangan. Kenapa? Karena kalau Allah punya tangan berarti kita telah mempermisalkan Allah dengan makhluk. Ini menurut mereka. Menurut anggapan mereka. Sehingga tersamarkan bagi mereka ayat ini. وَأَعْرَضُوا عَنِ الْآيَاتِ الْكَثِيرَةِ الدَّالَّةِ عَلَىٰ ثُبُوتِ الصِّفَاتِ لَهُ. Dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang sangat banyak. Yang banyak. Ayat-ayat Allah yang banyak. Yang menunjukkan penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan penetapan sifat-sifat Allah. Mereka tidak mengambil ayat-ayat tersebut. Karena mereka berpegang dengan ayat ini. Jika mereka menetapkan sifat, maka anggapan mereka bahwa mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Jika kita menetapkan sifat, maka berarti kita harus menyamakan Allah dengan makhluknya. Maka beliau mengatakan, wa anna ithbata aslil ma'na la yastalzimul mumathalah. Maka yang benar bahwa penetapan asal makna itu tidak mengharuskan al-mumathalah, tidak mengharuskan adanya permisalan, penyerupaan. Maka ayat ini, laisa kamitsli syai', ayat ini hakikatnya terdapat bantahan atas mereka. Jadi kita sambung ayat tersebut, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Sifat pendengaran dan sifat penglihatan bagi Allah, Allah tetapkan sekaligus dalam ayat tersebut. Setelah Allah menafikan laisa kamitsli syai', kemudian Allah menetapkan sifat as-sama' wal basar. Maka dalam ayat ini terdapat rad bantahan yang jelas terhadap al-mu'attilah, al-mu'attilah dan al-mumatsilah. Terdapat bantahan terhadap dua kelompok. Al-mu'attilah, para penafi sifat Allah, dan para mumatsilah, para orang-orang yang menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Laisa kamitsli syai', ini terdapat bantahan yang jelas bagi orang-orang yang menyamakan sifat-sifat Allah itu sama seperti makhluk. Kita menetapkan sifat Allah bukan berarti kita mempermisalkannya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal. Maka jelas bantahan ini terhadap orang-orang yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan juga terdapat bantahan bagi orang-orang yang menafikan sifat Allah dengan sifat makhluk. Menafikan sifat Allah. Terdapat bantahan bagi orang yang menafikan sifat Allah. Karena dalam ayat itu juga Allah Azza wa Jal telah menetapkan sifatnya, yaitu sifat as-sama' wal-basar. Dan juga bantahannya bahwa apa yang mereka anggap itu salah. Mereka menganggap bahwa menetapkan sifat itu mengharuskan permisalan ini salah. Anggapan yang salah. Anggapan yang salah. Dan kita katakan bahwa menetapkan sifat tidak mesti harus adanya kesamaan. Ahlus sunnah berprinsip bahwa menetapkan sifat-sifat Allah bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kita tetapkan sifat Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Azza wa Jal. Bagaimana sifatnya? Tentunya Allah yang tahu. Adapun kita tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Hakikat dari sifat Allah tentunya tidak sama dengan sifat makhluk. Demikianlah ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat dan berhati-hati dari mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dan juga tentunya al-mu'attilah, sebagaimana kata para ulama bahwa at-ta'til la takunu illa ba'da at-tamthil. At-ta'til la takun illa ba'da at-tamthil. Penafian sifat itu tidak terjadi kecuali setelah melalui proses permisalan. Jadi orang yang menafikan sifat Allah, di awal kali dia tidak langsung menolak. Di awal kali dia mengira bahwa sifat Allah itu sama dengan makhluk. Dia telah terjatuh pada mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Sifat Allah, dia permisalkan di awal kali ketika mendengar sifat Allah, langsung yang tergambar pada benak dia sama dengan makhluk. Baru setelah itu tahap berikutnya, dia nafikan. Berarti kalau begitu, tidak benar. Tidak mungkin Allah memiliki sifat seperti ini. Karena kalau kita menetapkan, berarti kita telah menyamakan Allah dengan sifat makhluk. Maka penafian itu terjadi setelah adanya permisalan. Mempermisalkan Allah dengan sifat Allah, mempermisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Qala wa minha, qauluhu ta'ala di antara ayat yang mutasyabih an-nisbi firman Allah azza wa jalla yang lain, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiba Allahu 'alayhi, Allah melaknatnya, Allah murka atasnya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, wa 'adda lahu 'adaban 'azima, dan Allah azza wa jalla menjanjikan dia, mengancamnya dengan azab yang pedih, yang azab yang besar. Ayat ini haitsu ishtabaha 'ala al-wa'idiyah, ayat ini menjadi samar bagi al-wa'idiyah, bagi orang-orang yang disebut dengan al-wa'idiyah. Siapa itu al-wa'idiyah? Al-wa'idiyah adalah orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan nusus nas-nas al-wa'id. Alladzina ghallabu nusus al-wa'id. Orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan nas-nas al-wa'id, nas-nas ancaman. Jadi Al-Quran itu di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mengandung ancaman. Dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terdapat banyak ancaman-ancaman bagi pelaku dosa, pelaku perbuatan maksiat, mendapat ancaman demikian dan demikian. Maka al-wa'idiyah, mereka adalah orang-orang yang berlebihan dalam memegang nas-nas ancaman tersebut, dan mereka berpaling dari nas-nas yang mengandung ampunan dan rahmat Allah, mengandung janji dan mengandung harapan baik. Mereka berpaling dari ayat-ayat rahmah, dan mereka hanya mengambil ayat-ayat ancaman. Ini disebut al-wa'idiyah. Dan al-wa'idiyah itu adalah al-mu'tazilah wal-khawarij. Al-mu'tazilah wal-khawarij. Maka al-khawarij, mereka memiliki akidah, memiliki prinsip bahwa pelaku dosa besar, kafir, keluar dari agama Islam. Ini prinsipnya khawarij. Sehingga pelaku dosa besar itu dia kafir hukumnya di dunia. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia pelaku dosa besar. Kafir di dunia, dan dia di akhirat kekal. Kekal dalam an-nar. Al-Mu'tazilah juga demikian. Hanya saja mereka berbeda di dunia. Hukum mereka itu berbeda di dunia. Al-Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar di dunia itu di tengah-tengah antara keimanan dan kekufuran. Al-Mu'tazilah mereka mengatakan pelaku dosa besar di dunia ini, hukum dia di dunia antara kekufuran dan keimanan. Dia tidak di atas keimanan, tidak pula di atas kekufuran. Tetapi di akhirat, hukum di akhirat sama seperti keyakinan Al-Khawarij. Hukum di akhirat mereka kekal dalam an-nar. Inilah Al-Mu'tazilah. Tidak ada bedanya dengan Al-Khawarij dalam hukum akhirat. Mereka sama-sama kekal di neraka. Tetapi bedanya di dunia, Al-Mu'tazilah mereka mengatakan bahwa Ahlul Kabair, pelaku dosa besar, itu di antara dua posisi. Tidak kafir, tidak muslim. Tidak kafir, tidak mukmin. Maka mereka ini yang disebut dengan kelompok Al-Wa'idiyah, orang-orang yang berlebihan dalam menetapkan nas-nas yang terdapat padanya ancaman terhadap pelaku dosa besar. Nah, dalam ayat ini Allah mengatakan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. Kekal di dalamnya. Ini dijadikan dalil oleh mereka. Lihat, pembunuh seorang mukmin dosa besar, tapi Allah mengatakan kekal di dalamnya. Menunjukkan bahwa pelaku dosa besar, kata mereka, kekal dalam an-nar. Berdasarkan ayat yang mutasyabih bagi mereka ini. Fafahimu minhu, kita lanjutkan. Sehingga mereka memahami ayat ini, anna qatilal mu'mini amdan mukhalladun finnar, bahwa pembunuh seorang mukmin dengan sengaja itu kekal dalam an-nar. Wa taradu dzalika fi jami'i ashabil kaba'ir, dan mereka menerapkan konsep mereka ini bahwa pelaku dosa besar mereka kekal di neraka. Mereka menerapkan konsep ini kepada seluruh pelaku dosa-dosa besar yang lain. sehingga semua pelaku dosa besar itu, kata mereka, kekal di neraka. Wa'aradu 'anil ayati dallati, dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan ala anna kulla dhanbin duna syirki fahuwa tahta masyiatillah. Mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa seluruh dosa selain kesyirikan maka itu di bawah masyiah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Bisa saja Allah mengampunkannya, bisa saja Allah mengadab dia terlebih dahulu. Nah, sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa dosa selain asyirik itu Allah masih mengampunkan. Allah masih memungkinkan untuk mengampunkannya. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi yang dia kehendaki. Maka ayat ini sangat jelas bahwa semua pelaku dosa besar itu di bawah kehendak Allah. Di bawah kehendak Allah. Selama bukan syirik, maka itu di bawah kehendak Allah. Dan bisa Allah ampunkan. Dan bisa Allah ampunkan dosa-dosa dia. Maka, bagaimana dengan ayat ini? Allah mengatakan, barang siapa membunuh seorang mukmin, maka dia kekal di neraka Jahannam. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab dengan beberapa jawaban, dan jawaban ini juga dijelaskan oleh para ulama, juga disebutkan dalam syarah Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dalam syarahnya beliau juga menyebutkan beberapa jawaban tafsir dari ayat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ada banyak jawaban, di antaranya jawaban yang pertama bahwa ayat ini terkait pelakunya adalah seorang kafir. Jawaban yang pertama bahwa ayat ini pelaku pembunuh itu adalah orang kafir, sehingga tidak ada masalah. Barang siapa membunuh seorang mukmin dan pembunuhnya adalah orang kafir, maka dia jazahu khalidan finnar, kekal di dalam annar. Jawaban yang kedua, anna hadza fi haqqil mustahil. Jawaban yang kedua bahwa pelaku pembunuhan di sini adalah orang yang menghalalkan darah seorang muslim. Jadi jika ada orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh agama Islam, apa yang diharamkan oleh Allah, kemudian dia halalkan, maka dia telah kafir. Seorang yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, atau sebaliknya, menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Sehingga ayat ini, yang dimaksud pelakunya adalah orang yang telah menghalalkan darah seorang muslim. Jika ada orang membunuh saudaranya, karena dia menghalalkan darahnya, dia tidak menganggap bahwa darah seorang muslim itu haram untuk ditumpahkan, tapi dia menganggap itu halal, maka dia bunuh seorang yang beriman tersebut. Maka di sini dia kafir karena dia telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, sehingga pantas dia mendapat balasan jahannam khalidina fiha, khalidan fiha. Ada juga yang menjelaskan, di antara para ulama menjelaskan bahwa ayat ini ala taqdir asyarat, ada syaratnya. Fajazauhu wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhu. Jawaban yang ketiga bahwa ayat ini ada syaratnya. Fajazauhu, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajazauhu, maka balasan dia. Di sini ada tambahan kata lagi, ada tambahan kata lagi yang tersembunyi, fajazauhu injazah, maka balasannya jika dibalas adalah jahannam khalidan fiha. Maka balasan dia jika Allah balas, maka jahannam khalidan fiha, ada jikanya. Jika tidak Allah balas, maka bisa Allah ampunkan dosa dia, dan dia tidak kekal dalam annar. Ada juga jawaban yang berikutnya, yaitu yang dimaksud dengan khalidan fiha, kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan kekal di sini bukan kekal selama-lamanya, tetapi yang dimaksud adalah tul al-mukt, panjangnya masa dia di dalam annar. Yang dimaksud dengan khalid di sini kekal, bukan selamanya, tetapi panjangnya masa dia berada di dalam annar. Inilah jawaban-jawaban yang dijelaskan oleh para ulama terkait ayat ini. Kenapa? Karena dalam ayat lain Allah Azza wa Jal telah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah masih mampu mengampunkan dosa orang-orang yang tidak berbuat syirik. Itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan di sana ada jawaban-jawaban yang lain yang dijelaskan oleh para ulama. Dan juga jawaban yang terakhir, dan ini jawaban yang kuat, yaitu jawaban yang dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwa ayat ini adalah sebab tetapi sebab itu terjadi jika tidak ada penghalang. Sebab itu akan terjadi jika tidak ada penghalang. Maka apabila ada penghalang, maka sebab itu tidak berlaku. Jika ada penghalang, maka sebab itu tidak berlaku. Segala sesuatu itu hukumnya tergantung sebabnya. Tergantung apakah ada penghalang atau tidak. Apakah ada penghalang atau tidak. Wala yatimmul hukmu hatta tajtami' kullasyurut wal mawani' tartafi'. Sebenarnya dalam qawaid al-fiqhiyah, dari Syekh Sa'di rahimahullah, dan suatu hukum itu tidak sempurna dan tidak bisa diterapkan hukumnya sampai terkumpul syarat-syaratnya dan terangkat mawani', terangkat penghalangnya. Sehingga jika masih ada penghalang, maka hukum itu tidak berlaku. Hukum itu tidak berlaku. At-tauhid adalah penghalang seseorang kekal dalam an-nar. Sehingga hukum ini tidak berlaku. Jika pembunuhnya adalah orang yang muwahhid, walaupun dia melakukan dosa besar pembunuhan, tetapi ada penghalang bagi dia yang menjadikannya dia kekal dalam an-nar. Sehingga hukum kekal itu tidak berlaku bagi orang yang bertauhid. Inilah jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ayat ini adalah sebab, dan selama ada penghalang, maka sebab itu tidak berlaku. Hukum itu tidak berlaku karena ada penghalang. Sehingga dengan penjelasan inilah kita memahami bahwa ayat ini tidak secara zahir bahwa dia kekal dalam an-nar selamanya. Tidak. Sebagaimana dianggap oleh Al-Wa'idiyah. Dan juga dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la taubata lil qatil, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwa tidak ada taubat bagi orang, bagi al-qatil, orang yang membunuh. Bagi pembunuh tidak ada taubat. Maka para ulama menjelaskan bahwa ucapan Ibn Abbas di sini yang dimaksud adalah istiba'adut taubah minal qatil. Jauhnya taubat itu diterima bagi pembunuh dikarenakan besarnya dosa pembunuh, sehingga jauh dan susah untuk diterima taubat dia oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga dia menjelaskan bahwa yang dimaksud tidak ada taubat bagi pembunuh, maksudnya bagi orang yang dibunuh. Orang yang dibunuh tidak akan memaafkan pembunuhnya karena itu terkait hak makhluk, sehingga tidak ada taubat bagi pembunuh, maksudnya bagi orang yang dibunuh tidak akan memaafkannya. Adapun antara dia dengan Allah Azza wa Jal, maka ada taubat. Bisa dia bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Sungguhnya Allah Azza wa Jal mengampuni seluruh dosa. Jika dia bertaubat, maka Allah mengampuni seluruh dosa. Adapun terkait dengan hak manusia, maka itu lain lagi urusannya. Tapi kesimpulan dari ayat ini bahwa yang dimaksud dengan khalidan fiha, kekal dalam an-nar, ini jelas oleh para ulama bahwa ini adalah sebabnya. Ini adalah sebab, dan jika ada penghalang dari sebab, maka sebab itu tidak berlaku. Maka sebab itu tidak berlaku. Tapi kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa minha qawlu, dan diantaranya firman Allah Azza wa Jalla yang lain, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui apa yang ada di langit dan yang ada di bumi? Inna dhalika fi kitab, sesungguhnya itu semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua yang terjadi itu semua adalah fi kitab, telah tertulis dalam kitab Lauh Al-Mahfuz. Inna dhalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. ayat ini istabaha 'ala al-jabriyah, haitsu istabaha 'ala al-jabriyah. Ayat ini menjadi samar bagi al-jabriyah. Al-jabriyah yaitu kelompok yang ghulu, yang berlebihan dalam bab al-qadar, dalam menetapkan qadar takdir Allah Azza wa Jalla. Saking gulunya terhadap bab al-qadar, mereka menafikan iradah, menafikan kemampuan bagi makhluk. Jadi kata mereka, hamba itu statusnya seperti orang yang dipaksa bergerak dan tidak ada kehendak bagi hamba sama sekali. Ini disebut jabriyah. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, semua yang terjadi itu telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Apapun yang terjadi pada makhluk itu telah tertulis. Maka mereka, al-jabriyah, mereka berdalil dengan ayat ini, bahwa hamba itu statusnya seperti orang yang sudah dipaksa, yang tidak punya kehendak, sudah diatur, gerakannya itu sudah diatur, tidak punya kehendak sama sekali. Inilah subhat, atau inilah prinsip al-jabriyah, prinsip al-jabriyah. Dan lawan daripada al-jabriyah itu al-qadariyah. Lawan daripada al-jabriyah adalah al-qadariyah, yang mereka itu menafikan qadar, menafikan takdir Allah Azza wa Jal, dan mereka mengatakan bahwa hamba inilah yang menciptakan perbuatannya. Hambalah yang menciptakan perbuatannya, baru setelah itu Allah mengetahui perbuatan hamba. Bukan Allah yang menciptakan perbuatan hamba. Ini lawan daripada al-jabriyah. Lawannya adalah al-qadariyah. Nah, kelompok jabriyah, kelompok yang berlebihan dalam bab al-qadar, fafahimu, mereka menganggap, mereka memahami dari ayat ini, annal abda majburun ala amalih, bahwa hamba itu terpaksa atau dipaksa dalam berbuat. Wadda'u annahu laisa lahu iradatun wala qudratun alaih, mereka mengira dan menyangka bahwa hamba itu tidak memiliki keinginan dan tidak punya kehendak sama sekali. Wa a'radu 'anil ayati dallati 'ala anna lil 'abdi iradatan wa qudratan, dan mereka berpaling dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hamba itu juga memiliki iradah, keinginan, dan memiliki kemampuan, punya kehendak. Nah, banyak ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwa manusia itu juga punya kehendak. Manusia itu juga punya kehendak. Sehingga dalam memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, kita harus merujuk kepada ahlul ilm, supaya kita tidak bisa menyimpulkan maknanya secara ngawur dan tanpa bimbingan para ulama. Maka al-jabriyah, mereka hanya mengambil ayat ini dan berpaling dari ayat-ayat yang lain. Mereka mengambil ayat ini dan mengatakan bahwa hamba itu dipaksa atas perbuatan mereka dan tidak punya kehendak sama sekali. Padahal di sana banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hamba itu juga punya kehendak. Allah berfirman, "Faman syaa'a takhadha ila rabbih ma'aba." Faman syaa'a, maka bagi orang yang menginginkan untuk mengambil jalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, "Minkum may yuridu dunya wa minkum may yuridu al-akhirah." Sebagian kalian ingin dunia dan sebagian lagi mengharapkan akhirah. Al-iradah, Allah menetapkan iradah di sini kepada hambanya. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, apa-apa yang kalian inginkan menunjukkan punya kehendak. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa hamba itu punya kehendak. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, barang siapa yang ingin menjadi beriman dan barang siapa yang ingin menjadi kufur. Maka ayat ini semua menunjukkan bahwa hamba itu juga punya kehendak. Hamba itu juga punya keinginan, punya kehendak. Tidak seperti yang mereka anggap bahwa hamba tidak punya kehendak. Dan pembahasan ini dibahas secara panjang lebar dalam kutub al-aqidah. Qala wa anna fi'la al-'abdi naw'an. Tapi atau sebelum itu, nah, kita ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwa makhluk hamba ini juga punya kehendak, tetapi kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jal. Kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Azza wa Jal berdasarkan firman-Nya, "Fama tasya'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin." Dan apa-apa yang kalian inginkan, apa-apa yang kalian kehendaki, semua itu di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Jadi manusia punya kehendak, tapi tidak mesti semua kehendak manusia itu bisa terjadi. Tergantung apakah Allah mengizinkannya, apakah Allah juga menghendakinya atau tidak. Jika Allah menghendakinya, maka terjadi apa yang dikehendaki oleh manusia itu terjadi dikarenakan Allah juga menghendakinya. Tetapi jika tidak Allah kehendaki, maka tidak mungkin terjadi sekalipun manusia menghendakinya. Masyi'ta kana illam tasha illam asha wa masyi'tu lam tasha lam yakun. Dalam sufah tadi disebutkan, apa yang engkau kehendaki terjadi sekalipun aku tidak menghendakinya. Dan apa yang wa masyi'ta kana illam illam yakun. Tapi kembali ke pembahasan kita, qala wa anna fi'lal 'abdi naw'an, dan sesungguhnya perbuatan hamba itu naw'an, ada dua macam. Ikhtiyariyun wa ghairu ikhtiyari. Perbuatan hamba itu ikhtiyari dan ghair ikhtiyari. Ikhtiyari itu tergantung dengan kehendaknya. Bisa berbuat, bisa tidak. Bisa melakukan, bisa tidak melakukan. Bisa berdiri atau duduk. Jadi perbuatan hamba itu ada ikhtiyari, tergantung dengan kehendaknya. Bisa ia dia lakukan atau tidak dia lakukan. Seperti keimanan, ketaatan, kemaksiatan, bisa dia melakukannya, bisa dia meninggalkannya. Tergantung kehendak. Ini disebut fi'il ikhtiyari. Hamba punya kehendak di situ untuk melakukannya atau tidak. Bisa seorang melakukan ketaatan kepada Allah, seseorang itu punya kehendak untuk beriman atau menjadi seorang yang tidak beriman, menjadi orang yang taat atau menjadi orang yang bermaksiat, itu sesuai kehendak dia. Ada kehendak pada manusia. Ada juga perbuatan manusia wa ghairu ikhtiyari, perbuatan manusia yang tidak tergantung kehendaknya, yakni sudah ditetapkan, tidak ada kehendak padanya. Seperti musibah yang terjadi, penyakit, dia tidak menghendaki hal tersebut tetapi terjadi. Itu ghairu ikhtiyari. Qala warasikhuna fil ilm ashabul uqul, dan orang-orang yang kokoh ilmunya, orang yang memiliki akal yang sehat, ya'rifuna kaifa yukharrijuna hadhihi al-ayatil mustabiha mutasyabiha, mereka mengetahui, mereka tahu bagaimana cara untuk mengeluarkan makna dari ayat-ayat yang mutasyabih ila ma'nan yatala'amu ma'al ayatil ukhra, mereka kaitkan dengan makna ayat yang lain. Mereka kaitkan makna ayat-ayat yang mutasyabih, dikaitkan, digabungkan dengan makna ayat-ayat yang lain. Maksudnya, ayat-ayat yang mutasyabih itu dirujuk, dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam. Inilah tariqah ahlul iman, tariqah ahlus sunnah. Mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, dikembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, sehingga jelaslah dan tidak ada tasyabuh padanya. Fayabqal Qur'anu kulluhu muhkaman lasjibaha fi, sehingga dengan ini semua, Al-Quran itu menjadi muhkam, tidak ada kesamaran padanya sama sekali. Tidak ada kesamaran padanya sama sekali. Inilah tariqah ahlus sunnah wal jamaah terkait ayat-ayat yang mutasyabih. Mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih dengan menyinkronkan, dengan merujuk kepada ayat-ayat yang muhkam, kemudian jelaslah ayat-ayat yang zahirnya mutasyabih dengan mengembalikannya kepada ayat-ayat yang muhkam. Berbeda dengan ahlul bidah, maka mereka terbalik, ayat yang muhkam dirujuk dan dikembalikan kepada ayat-ayat yang mutasyabih. Seperti ayat tadi, mereka membalik. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika ala Allah yasir. Sungguhnya semua perbuatan hamba itu ada dalam lauh mahfuz. Mereka menjadikan ayat ini sebagai ayat rujukan. Semua ayat yang muhkam dikembalikan kepada ayat yang mutasyabih. Sehingga dengan itu mereka sesat dan menyesatkan manusia. Ilahuna waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah.